Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah Yayasan Ad-Durar As-Saniyah hafizahumullahu taala. Di kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang asyurutul fasidatu ghairul mufsidati. Perjanjian dalam pernikahan yang perjanjian tersebut ya, tidak sah namun tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Maka di antaranya adalah perjanjian untuk tidak menafkahi dan tidak menyetubuhi yang perjanjian ini ada dalam akad. Lebih detailnya kita akan bahas dua hal. Hukum adanya perjanjian tidak ada nafkah dalam akad. Maka jika disyaratkan, jika ada perjanjian, tidak ada nafkah dalam akad. Jadi ada perjanjian pernikahan, bahwasanya suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi istri yang dia nikahi, maka klausul perjanjian ini tidak benar, tidak sah, tidak teranggap, namun akad nikah tetap sah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Hanabilah dan salah satu pendapat di kalangan Malikiyah. Alasannya pertimbangannya karena perjanjian semacam ini, klausul dan kesepakatan semacam ini, kesepakatan kalau suami tidak menafkahi adalah klausul yang tidak benar. Karena klausul ini bertentangan, bertolak belakang dengan tuntutan dan konsekuensi akad. Ditambah klausul ini memuat kandungan, menghilangkan, menggugurkan kewajiban, yaitu kewajiban menafkahi. Padahal kewajiban menafkahi ini adalah satu kewajiban yang melekat pada diri seorang suami berdasarkan akad. Namun akad nikah yang terjadi dengan perjanjian semacam ini adalah akad nikah yang sah. Dikarenakan akad nikah itu tidaklah batal seandainya iwat atau maharnya itu tidak sah, maka tidak batalnya akad nikah dikarenakan klausul perjanjian yang tidak sah itu mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Lebih detailnya ada penjelasan menarik disampaikan oleh Syaikh Mutsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, beliau menyampaikan di Asyarhul Mumti'. Jika suami mempersyaratkan, mengajukan klausul perjanjian tidak akan menafkahi calon istrinya, padahal telah diketahui bersama bahwasanya seorang suami wajib menafkahi istrinya jika dia melakukan akad nikah, menikahi seorang perempuan dan perempuan tersebut sudah menyerahkan dirinya untuk dikumpuli oleh suaminya. Ketika itu, suami wajib menafkahinya. Maka jika suami mengajukan persyaratan, kalau dia tidak akan memberikan uang belanja, uang nafkah dan calon istri menerima, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, akad nikah sah karena perjanjian ini tidaklah merusak akad, namun klausul perjanjian tidak sah karena ini menyelisihi konsekuensi akad. Konsekuensi akad nikah adalah kewajiban menafkahi. Gimana, Mas? Kesimpulannya dalam hal ini ada tiga rincian. Yang pertama, jika suami mensyaratkan sebelum akad bahwasanya dia tidak akan menafkahi, lantas akad nikah terjadi dalam keadaan ada perjanjian semacam ini, maka akad nikah sah, namun klausul perjanjiannya itu tidak wajib, tidak sah sehingga tidak wajib dipatuhi, sehingga suami tetap memiliki kewajiban menafkahi dan istri punya hak untuk menuntut nafkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pihak perempuan, pihak istrilah yang menghilangkan kewajiban menafkahi dan ini terjadi ba'dal aqdi, setelah akad. Akadnya normal, setelah akad istri mengatakan kepada suaminya, saya punya duit, engkau tidak harus menafkahi diriku. Maka pengguguran kewajiban menafkahi itu sah. Maka pengguguran kewajiban menafkahi yang dilakukan oleh pihak istri ini sah. Namun seandainya di masa depan dia berubah pikiran, minta nafkah, itu juga boleh-boleh saja. Walakin laha antu taliba biha fil mustaqbali. Namun di masa depan dia boleh berubah pikiran dan meminta hak nafkah. Kemudian yang ketiga, jika hal ini penghilangan nafkah itu terjadi di antara keduanya suami istri sebagai bentuk damai, suami punya keinginan untuk menceraikan istrinya, lantas istri mengajukan penawaran, jangan ceraikan aku dan aku rela aku tidak dinafkahi. Ya, maka dalam kondisi ini kalau status hilangnya nafkah itu adalah bentuk damai antara pihak suami dan istri, fahuna laisa laha an tutaliba bin nafaqati. Maka di masa depan pihak istri tidak memiliki kewajiban untuk menuntut nafkah karena telah terjadi perdamaian, solusi dari keributan dengan perjanjian semacam ini. Yaitu tiga rincian tentang pengguguran kewajiban menafkahi. Jika itu, maka dibedakan antara sebelum akad dan sama dengan hal itu adalah saat akad. Ini beda dengan setelah akad. Dan setelah akad, ini berbeda dengan pengguguran kewajiban menafkahi ini manakala berstatus sebagai sulh atau damai di antara sebagai solusi dari keributan di antara dan pertengkaran dan keributan di antara suami dan istri. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya adalah manakala ada perjanjian dinikahi namun tidak dikumpuli, tidak disetubuhi. Istri atau calon istri itu misalnya sedang kuliah, belum selesai, kurang lebih 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi selesai kuliahnya, maka dia nikah namun bikin perjanjian dengan calon suaminya, nanti kita nikah namun kita cuma boleh ciuman, boleh ini, namun tidak boleh hubungan badan. Maka jika ada persyaratan, tidak ada hubungan suami istri, hubungan biologis saat akad, maka perjanjian semacam ini adalah perjanjian yang batil. Perjanjian ini tidak sah, namun akad nikah tetap sah. Dan ini adalah pendapat dua mazhab, mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan Syafi'iyah dalam masalah ini mengatakan akad nikah sah jika yang mengajukan persyaratan adalah pihak suami, namun akad nikah batal jika yang mengajukan klausul perjanjian tidak ada hubungan biologis ini adalah pihak wali, yaitu orang tua istri. Maka Syafi'iyah membedakan siapa yang meminta hal ini. Jika yang meminta hal ini tidak adanya hubungan biologis setelah akad nikah terjadi, jika yang meminta adalah suami, akad nikah sah. Jika yang minta pihak perempuan, dalam hal ini wali, maka akad nikah tidak sah. Jadi yang mengatakan klausul perjanjiannya tidak sah, namun akad nikahnya sah, itu dua mazhab. Mazhab Hanafi dan Hambali. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani. Sebagaimana di Sailul Jarar, Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, jika akad itu telah berlangsung secara sah, maka pengecualian atau perjanjian yang mengandung pengharaman yang halal tidak ada hukumnya dan tidak boleh diterapkan konsekuensinya. Non klausul perjanjian tersebut tertolak dan terlarang, semacam wali mengatakan setelah selesai akad nikah, namun engkau tidak menyetubuhinya atau tidak melihatnya atau hal-hal yang lainnya yang tidak ada dalam syariat. Bahkan hal ini adalah min afalil jahilin, adalah tindakan orang-orang yang bodoh dengan rahasia syariat. Dan tidak ada beda dalam masalah ini antara pengecualian dan klausul perjanjian. Fa'inal kulla, karena semua hal itu baik pengecualian atau klausul perjanjian, jika mengandung penghalalan yang haram atau pengharam yang halal, maka ini klausul perjanjian yang tidak sah. Ya, maka kesimpulannya, ya, perjanjian untuk tidak disetubuhi itu perjanjian yang tidak teranggap, sedangkan akad nikahnya sah. Dalilnya dari hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istarata syartan laisa fi kitabillahi." Siapa yang membuat klausul-klausul perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum Allah, falaisa lahu, maka dia tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Wa in istarata mi'ata syartin, meskipun dia menetapkan 100 klausul perjanjian. Yang kedua, hal tersebut ya bertentangan dengan konsekuensi akad dan mengandung pengguguran hal yang wajib dengan akad, sehingga ini tergolong perjanjian yang batil. Alasan dan pertimbangan yang lainnya, bahasanya akad nikah itu sah meskipun maharnya itu tidak diketahui bentuknya apa. Maka demikian juga akad nikah sah dengan perjanjian yang bermasalah. Yaitu dua hal yang kita sampaikan di materi pengantar di kesempatan kali ini tentang dua jenis perjanjian dalam pernikahan yang klausul perjanjiannya itu tidak sah sedangkan akad nikahnya sah. Manakala ada klausul perjanjian, suami tidak memiliki kewajiban menafkahi. Demikian juga manakala ada klausul perjanjian, suami tidak boleh menyetubuhi istrinya. Maka dua-duanya adalah klausul perjanjian yang tidak sah, namun akad nikah dalam hal ini tetap sah. Demikian. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Hari ini bisa dikirimkan ke nomor interaktif di nomor 0823-2727-5333. 0823-2727-5333. Baik, alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika istri pergi selama lebih dari 6 bulan dari rumah tanpa pamit kepada suami dan suami tidak mengetahui penyebabnya, suami sudah mencoba mencari kepada pihak keluarga istri dan teman-temannya namun tidak ada yang tahu. Suami sudah mencoba SMS atau telepon ke istri namun tidak dibalas atau dijawab. Pertanyaannya, apakah suami dapat menjatuhkan talak cerai kepada istri? Bagaimana prosedur dan izinnya? Mengingat suami seorang PNS serta apa dasar hukumnya? Jazakumullah khairan. Ya, tindakan seorang perempuan, seorang istri keluar rumah tanpa pamit dengan suaminya tergolong dalam hukum agama sebagai tindakan nusus. Dan nusus adalah dosa besar yang dilakukan oleh istri. Sehingga jika ini terjadi sampai 6 bulan, ya, maka secara status masih istri, namun suami tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Sedangkan jika karena hal ini suami punya ketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tidak mengapa. Dengan dia katakan saya, dia bisa sampaikan, saya ceraikan kamu. Secara agama sah dengan ucapan semacam ini. Adapun secara administrasi karena suami seorang PNS sehingga harus ngurus ke atasan, kemudian ngurus ke sampai ke BKD dan seterusnya, ya monggo silakan diikuti prosedur yang berlaku dalam masalah ini dari sisi legal formal dan administrasi. Adapun secara hukum agama, talak itu sah dengan keluarnya kata-kata putusan talak dari lisan seorang suami. Nah, baik, pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika pernikahan sudah lama, apakah mahar juga diserahkan kembali, diserahkan lagi? Pertanyaan yang tidak lengkap. Apa maksudnya? Jika yang dimaksudkan adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami, maka tidak ada pengembalian mahar. Pengembalian mahar itu terjadi pada kondisi khulu. Ini istri ini minta untuk dicerai dan dia siap bayar suami. Dan di antara bentuk pembayaran dengan mengembalikan mahar dan suami menerima hal ini, yaitu dia mau menceraikan dengan syarat ada pembayaran, yaitu pengembalian mahar. Namun jika tidak ada khulu, maka tidak ada pengembalian mahar. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan faedah dari jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh wanita yang ditinggal suami? Ustadz, apakah boleh wanita yang ditinggal suami meninggal tidak menikah lagi supaya di surga bisa bertemu dengan suaminya yang telah meninggal tersebut? Putusan untuk tidak nikah lagi setelah suami meninggal dunia boleh-boleh saja. Baik dengan niat yang disampaikan oleh penanya atau niat yang lainnya, misalnya karena pertimbangan untuk fokus ngurusi anak-anak. Sebagaimana pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita-wanita Quraisy yang mereka demikian sayangnya dengan anak-anak sehingga lebih memilih untuk ngurus anak-anak daripada menikah lagi. Ini satu hal yang boleh dan tidak mengapa. Nah. Baik. Bagi pemirsa Radio Muslim, para pendengar Radio Muslim dan juga pemirsa Niaga TV. Yang ingin mengirimkan pertanyaannya dan juga konsultasinya bisa dikirimkan kembali ke nomor interaktif di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, 0823-2727-5333. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih ada satu pertanyaan kembali. Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana jika sedang ta'aruf, tetapi si laki-laki baru hijrah dan keluarganya belum mengenal sunnah? Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Keputusan ada di pihak perempuan dan keluarga perempuan. Apakah mau menerima keadaan ini? Jika ataukah tidak? Jika mau menerima keadaan ini, yaitu misalnya ada perjanjian, saya mau terima lamaran dan saya bersedia dinikahi, namun tolong mulai sekarang tunjukkan kalau rajin belajar, belajarnya sistematis, ngajinya serius, mencatat, ngajinya ngaji yang runtut, bukan sekedar tablik akbar, kajian tematik, silakan dibuat persyaratan demikian dan lihat pembuktian yang dilakukan oleh lelaki tersebut, dan silakan untuk tetap memilih atau bersedia menikah bersamanya. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan, atas jawaban yang sudah diberikan, dan semoga dari jawaban bagi yang bertanya bisa mengambil faedah dari jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Dan kami menghimbau kembali bagi sobat muslim semua, para pendengar setia Radio Muslim dan juga para pemirsa Niaga TV yang ingin mengirimkan pertanyaan dan juga konsultasi, bisa dikirimkan ke nomor interaktif di nomor 0823-2727-5333, 0823-2727-5333. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan kembali, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah istri yang pertama dan istri yang kedua itu mahram? Jazakallah khairan. Apa yang dimaksud dengan diiringkan dengan kata-kata mahram di sini? Ya, mahram itu bisa artinya mahram safar, ya, artinya yang bisa nemeni seorang perempuan untuk safar. Ya, ini tentu tidak bisa jadi mahram safar. Dan mahram bisa artinya lawan jenis yang tidak boleh menikah. Dan tentu karena sesama perempuan, ya tidak boleh menikah karena sesama perempuan, bukan karena dia lawan jenis. Itu respon yang bisa saya sampaikan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejak usia berapakah anak kita harus pisah ranjang dari kedua orang tua? Anak ini, saat ini anak kami usianya 10 tahun. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Jika anak sudah genap 10 tahun pakai kalender Hijriah, bukan pakai kalender Masehi, sudah genap 10 tahun masuk tahun ke-11, semestinya sudah tidak lagi dikeloni oleh ibunya, dikeloni oleh ayahnya, namun dipisah dari tempat tidur orang tuanya, bahkan dipisah dari tempat tidur saudaranya yang satu jenis, yang beda jenis kelamin. Maka misalnya dia anak laki-laki, maka tidak boleh tidur bareng dengan saudara-saudara perempuannya. Ini setelah genap 10 tahun dengan kalender Hijriah. Nah, baik, demikian itu tadi pertanyaan terakhir, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sudah disampaikan dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Dan semoga bagi sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Jogja, dimanapun sobat muslim berada yang sudah bertanya, dan juga para pemirsa Niaga TV yang sudah bertanya, bisa mendapatkan faedah dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kami meminta intisari dari penjelasan dari penyampaian ilmu yang sudah disampaikan pada hari, malam hari ini, Ustaz. Tafadhol. Maka di antara hal yang ilmu yang penting untuk di menjadi bekal para calon suami dan istri dan calon istri adalah ilmu tentang fikih perceraian, sehingga meskipun ilmu ini tidak harus diamalkan, ini kalau bisa tidak diamalkan dan dipraktekkan, namun harus dimengerti supaya tahu kapan perceraian itu terjadi. Sebagian orang beranggapan dengan semata-mata lama berpisah dikira sudah bukan lagi suami istri secara agama. Sudah 6 bulan berpisah, sudah sendiri-sendiri dianggap sudah tidak lagi punya ikatan suami istri. Ini tentu anggapan yang tidak benar. Demikian juga misalnya ini perlu didudukkan kapan ada pembayaran mahar dan kapan tidak, dan perlu juga didudukkan istilah mahram. Mahram itu apa? Maka di antaranya tadi telah disampaikan di sesi tanya jawab, ada mahram safar, ada mahram dalam konteks pernikahan, mahram dalam artian sentuhan fisik. Maka karena berduaan boleh dengan mahram, boleh sentuhan fisik dengan jabat tangan dengan mahram, maka perlu dudukan istilah mahram itu dalam konteks yang mana. Sehingga dan mahram itu kaitannya dengan lawan jenis. Kalau satu jenis itu tidak dikenal istilah mahram, laki-laki jadi mahram dengan laki-laki yang lain, perempuan mahram dengan perempuan yang lain, itu satu hal yang tidak ada. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ba akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya pamit untuk diri dari ruang dengar Bapak dan Ibu sekalian, baik dari pemirsa Niaga TV ataupun dari pendengar Radio Muslim Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.